saja dirimu yang sedih dan kecewa, sedang mesra bercinta. Kini kita harus berpisah. Makan rasanya duri, minum rasanya racun, hidup jadi tak dirimu yang sedih dan kecewa. Berpisah, oh kekasih. Makan rasanya duri, minum rasanya racun, hidup jadi tak gairah, karena aku putus bercinta. Bukan saja dirimu yang sedih dan kecewa, semoga kau bahagia. Selamat berpisah, oh kekasih. Makan rasanya duri, minum rasanya racun, hidup jadi tak gairah, karena aku putus bercinta. Bukan saja diri